إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله نقرأ الآن الحديث 20 بعد 300 كتاب باشا حديث berikutnya dari kitab Amdatul Ahkam yaitu hadis yang ke-320 masih berkaitan dengan masalah li'an. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan rama imra'atahu wa antafa min waladiha. Kata beliau, ada seseorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan menolak anaknya. Intafa min waladiha artinya tidak mau mengakui anaknya. Saya tidak merasa menjimai istri saya dalam bulan ini dan bulan kemarin, tiba-tiba dia hamil. Maka saya tidak mengakui bahwa yang dikandungnya adalah anak saya. Itu makna intafa. Intafa min waladiha fi zamani Rasulullah SAW. Demikian kejadiannya di zaman Rasulullah SAW. Jadi seseorang menuduh istrinya berzina dan tidak mau mengakui anaknya. Maka sampailah beritanya kepada Rasulullah SAW. Fa'amarahuma Rasulullah SAW fatala'ana. Maka Rasulullah memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan li'an. Bagaimana terjadinya li'an? Atau kapan bisa terjadi li'an? Kalau istrinya menolak tuduhan tersebut. Kalau sudah dia menerima tuduhan tersebut, ya selesai. Dirajam. Karena kalau tuduhan suami kepada istrinya dan istrinya mengakui, maka dia dirajam sebagaimana seorang pezina yang sudah pernah menikah. Tetapi kalau dia juga menolak dan menyatakan tidak, aku tidak berzina dan suami saya yang berdusta, maka akan terjadi padanya hukum li'an. Masing-masingnya diminta untuk bersumpah dengan nama Allah dan bersaksi bahwasanya tuduhan itu, kalau laki-laki menyatakan bahwa apa yang saya katakan benar, kalau perempuan mengatakan apa yang dikatakannya dusta. Dan diakhiri dengan doa la'nat dan ghadab. Diperintahkan demikian, fatala'ana, maka terjadilah li'an di antara keduanya. Kama qala Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Thumma qada bil waladi lil mar'ah, kemudian diputuskan anaknya untuk si wanita. Artinya, anaknya dianggap sebagai anaknya perempuan tadi. Setelah terjadi li'an, maka anaknya tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya, maka akan disebut dengan Fulan ibnu Fulanah. Kalau ibunya adalah Fatimah, ya akan dinamakan Fatimah atau bin Fatimah begitu. Bin Fulanah, Fulan bin Fulanah. Demikian makna qadha bil waladi lil mar'ah, diputuskan bahwa anaknya adalah dinasabkan kepada si wanita. Wa farraqa bainal mutala'inain, dan dipisahkanlah antara dua orang yang saling melaknat tadi atau saling mengucapkan li'an, maka dipisahkan. Walaupun sudah pernah kita sampaikan riwayat dalam Bukhari bahwa Umair radhiyallahu taala anhu pada kejadian yang sama masalah li'an, setelah selesai li'an, dia yang lebih dulu mengatakan, aku berdusta kalau aku tidak menceraikan istri saya. Maka sekarang setelah li'an, saya ceraikan dia dengan talak tiga. Ini walaupun diucapkan pertama dengan kalimat cerai dari Umair, tapi dalam hadis tersebut Rasulullah menyatakan, hadza bainal mutala'inain, kata Nabi. Itu adalah bagi setiap mutala'inain, setiap suami istri yang terjadi antara keduanya li'an, otomatis dipisahkan antara keduanya. Berarti yang benar adalah memang dipisahkan oleh kejadian li'an tersebut. Khon ibn a'azakumullah. Di sini dikatakan bahwa qadha bil waladi lil mar'ah, diputuskan anaknya untuk perempuan, untuk si wanita. Berarti dinasabkan kepada dia. Konsekuensi lainnya adalah berarti tidak memiliki bapak. Bagaimana warisnya? Maka warisan dari anaknya kepada ibunya dan warisan ibunya kepada anaknya. Si ibu dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya ibu ini merangkap sebagai bapak dalam hukum waris, sehingga dia bisa mendapatkan asobah. Biasanya yang mendapatkan asobah itu bapak. Tetapi karena ibu ini sekaligus sebagai bapaknya dalam kasus ini, maka kalau sudah diberikan pada ibunya dengan ukuran atau dengan faridah, faridah untuk ibu, kemudian diberikan pada yang lainnya, berikan pada yang lainnya, nanti ada sisa untuk bapaknya. Siapa bapaknya? Kembali ke ibu lagi. Demikian cara pembagiannya, pembagian warisnya. Berarti dikatakan catatannya adalah fal ummu yakunu abun lahu aidan fil mirath, bahwa al um akan menjadi bapak pula dalam hukum waris, karena dia dalam keadaan sendiri, tidak ada bapaknya yang sah secara syar'i. Enggak ada bapaknya yang sah secara syar'i karena bapaknya yang merupakan suaminya tidak mengakui, bahkan menyatakan itu anak zina dengan sumpah dengan nama Allah, maka tidak bisa diterima karena dia tidak mengakuinya. Demikian pula kalau ada bapak zina, yang istilah sekarang bapak biologis, itu pun secara syar'i bukan bapaknya. Tidak bisa dinasabkan kepada nasab dia, tidak bisa pula dia menerima warisan dari anaknya. Kalau misalnya anaknya dalam keadaan mewariskan warisan yang besar, dia tidak punya hak sama sekali. Maka al-um yakunu aban fil mirath. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat farraqa bainal mutala'inain. Kalimat farraqa pembahasannya sama dengan pembahasan yang pernah kita bahas pada hadis sebelumnya, yaitu bahwasanya dua orang suami istri yang melakukan li'an dalam keadaan dia harus dipisahkan dan tidak boleh melangsungkan rumah tangganya, sesuai dengan ucapan-ucapan dari sahabat Umair yang mengatakan, aku dusta kalau aku tidak menceraikan, aku sudah menuduh zina, bagaimana mungkin aku masih tetap mau bersama dia? Begitu. Ini menunjukkan bahwa memang li'an menyebabkan terpisahnya suami dengan istri. Maka Rasulullah mengatakan bahwa hadza likulli mutala'inain. Tafriq yang seperti ini adalah untuk setiap mutala'inain, bukan kamu saja. Setiap mutala'inain. Demikian lafadznya dalam Bukhari. Untuk setiap mutala'inain. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, ada dua makna dari kalimat farraqa. Makna tafriq dalam hadis ini, dalam hadis sebelumnya, fihi ihtimalain. Ada dua kemungkinan. Pertama, adharul furqah. Yang kedua, hakama bil furqah. Yang pertama ditunjukkan bahwa itu menyebabkan terpisahnya kamu berdua. Mana farraqa? Yani Nabi memisahkan antara keduanya, artinya menunjukkan bahwa karena kalian sudah melakukan li'an, maka kalian terpisah, tidak bisa lagi kalian melangsungkan rumah tangga dan itu selama-lamanya. Itu makna adharal furqah, menunjukkan tafriq atau menunjukkan bahwa itu menyebabkan terpisahnya dua suami istri. Kalau hakama bil furqah yang kedua, berarti Rasulullah SAW yang memutuskan. Diputuskan, kamu sekarang saya putuskan untuk tafriq, untuk berpisah antara keduanya. Apa perbedaan yang pertama dengan kedua? Sudah dibahas pada kajian yang lalu, bahwa perbedaannya adalah kalau adharul furqah, Rasulullah hanya menunjukkan bahwa itu penyebab furqah, berarti apakah ada keputusan hakim ataupun tidak ada keputusan hakim, berarti tetap dia terpisah dengan terjadinya li'an. Tapi kalau hakama bil furqah, maka harus ada hakim, qadhi yang memutuskan. Harus ada hakim atau qadhi yang memutuskan antara keduanya, bahwa dengan ini kalian berdua harus dipisahkan. Perbedaannya, yang pertama adalah otomatis, yang kedua harus ada keputusan dari hakim. Mana yang lebih rajih? Enam. Kalau madhab syekh, beliau, ini syekhna Syekh Utsaimin rahimahullah, dikatakan wahuwal madhab, wahuwa sahih, inilah madhab, madhab kami, dan ini yang benar. Yaitu yang menyatakan adhara, bahwa makna farraqa, walaupun ada yang menganggapnya berarti Nabi yang memutuskan, tetapi maknanya bukan memutuskan, tapi adharal furqah, Nabi menunjukkan bahwa ini penyebab perpecahan, atau ini penyebab terpisahnya suami istri, ini penyebab kamu menjadi batal nikahnya, atau fasakh, faskhun nikah, terbatalkan nikahnya. Dan tentunya didukung dengan apa yang saya sebutkan tadi dalam lafaz Bukhari dengan kalimat hadza likulli mutala'inain. Artinya otomatis setiap mutala'inain akan terpisah dia dalam keadaan batal pernikahannya secara otomatis. Tetap saja kalau saksi perlu. Sebab kalau tanpa saksi akan terjadi pertikaian antara dua orang tersebut, atau lebih besar lagi antara dua keluarga. Enam. Al-makna al-ijmali, makna al-ijmali disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa fi hadzal hadits yurwa yarwi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan qadhafa zawjatahu. Dalam hadits ini diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwa seorang laki-laki ada yang menuduh atau menyatakan istrinya berzina. Wantafa min waladiha, dan tidak mau mengakui anaknya. Wabari'a minhu, dan berlepas diri dari anak tersebut. Fakadzabathu, sedangkan istrinya menganggap laki-laki itu dusta dengan tuduhan itu. Kadzabathu fi da'wahu, walam tuqirra 'ala nafsiha, maka si wanita tadi menolak tuduhan itu dan menyatakan suaminya berdusta dan tidak mau menerima, tidak mau iqrar ala nafsiha, tidak mau mengakui apa yang dia lakukan atau tidak mengakui bahwa dia berzina. Fatala ana, maka terjadilah li'an di hadapan Rasulullah SAW. Bian syahidaz zawj billahi, dengan menyatakan si suami dengan nama Allah persaksian 4 kali. Annahu sadiqun fi qadfiha, bahwa dia dalam keadaan jujur pada tuduhan tersebut. Bersumpah dengan nama Allah, bersaksi bahwa dia jujur dengan tuduhan tersebut. Dan yang kelima, la'ana nafsahu fil khamisah. Dan yang kelima, dia melaknat dirinya dengan menyatakan kalau saya berdusta, semoga Allah melaknat saya. Thumma syahadat az-zawjah billahi 4 marrat. Kemudian yang perempuan, sang istri, juga bersaksi dengan nama Allah 4 kali. Dengan menyatakan aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia berdusta dengan tuduhan itu. Wada'at ala nafsiha, dan kemudian mendoakan dengan doa jelek atas dirinya, kalau ternyata si laki-laki itu benar, maka dia akan berkata, bagaimana? Dan semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata dia benar. Falamma tammal li'an bainahuma, setelah selesai li'an antara keduanya, farraqa bainahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam firqatan daimah, maka Nabi memisahkan antara keduanya dengan pemisahan yang selama-lamanya. Sudah saya katakan tadi, memisahkan maknanya menerangkan bahwa ini menyebabkan terpisah atau menghukumi, ada dua kemungkinan. Wa ja'ala al-walad tabi'an lil mar'ah, dan dijadikan anaknya ikut pada si wanita, ikut pada istrinya, karena kalau lahirnya jelas dari rahim perempuan tadi, tapi yang membuahinya, maninya siapa, ini yang tidak jelas, maka tetap dikatakan bahwa ini anakmu wahai wanita, tetapi tidak dinasabkan kepada suaminya karena suaminya mengingkarinya. Muntasiban ilaiha, dinasabkan juga kepada wanita, fulan ibnu fulanah. Munqati'an anir rajul, terputus dari si laki-laki tadi. Terputus dalam artian secara nasab terputus, secara waris juga terputus. Ghairu mansubin ilaih, dan tidak dinasabkan kepada suaminya. Demikian qul inna a'azakumullah, maknanya secara ringkas. Berarti faedah yang kita ambil dari hadis ini, selain dari apa yang sudah kita ambil pada hadis yang sebelumnya, apa? Tambahannya, masalah li'annya sudah pada hadis sebelumnya. Rincian li'an sudah pada hadis sebelumnya. Apa tambahan faedah dalam hadis ini? Al-walad. Naam, al-walad lil mar'ah. Ini yang tidak ada pada hadis sebelumnya. Berarti kasus li'an, kalau ternyata dia hamil, maka anaknya tidak dinasabkan kepada sang suami, tapi dinasabkan kepada sang istri setelah terjadinya li'an. Apalagi yang berkaitan dengan itu? Waris juga akan mewarisi atau saling mewarisi antara ibu dengan anaknya, dan terputus dari sang suami setelah li'an. Terputus dari sang suami sama sekali. Apalagi? Tafriq ada pada hadis sebelumnya. Tapi kita akan baca insyaAllah ba'dal adhan. Adhan dulu, kemudian kita baca apa yang kita ambil dari hadis ini, faedah-faedah. Nah, ma yu'khad minal hadis, apa yang kita ambil dari hadis ini? Pertama, istafadna min hadzal hadis thubut hukm al-li'an hinama yarmi ar-rajul zawjahu biz-zina wa takdzibuhu. Pertama, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah tetapnya hukum li'an, yakni adanya hukum li'an. Kapan? Ketika seseorang suami menuduh istrinya berzina dan ternyata istrinya menolak, maka akan terjadi padanya li'an. Kecuali kalau sang suami membatalkan tuduhannya. Ketika istrinya bersikeras, tidak, saya siap untuk li'an, kemudian dia mundur, maka batal li'annya. Apa yang terjadi? Hukum had. Hukum had atas si suami yang menuduh dengan tuduhan tanpa bukti, dan kemudian mengakui dirinya menuduh tanpa bukti, maka akan dicambuk 80 kali cambukan sebagai haddul qadfi. Haddul qadfi adalah hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti. Taib. Demikian pula tidak terjadi li'an kalau ternyata wanitanya tidak menolak dan tidak mau mengucapkan li'an. Apa yang terjadi? Enam. Haddur rajm. Yang terjadi adalah hukum had bagi si wanita, berarti dia mengakui berzina. Saya tidak mengakui, tapi saya tidak mau li'an. Bagaimana? Saya tidak mengaku, saya tidak berzina, tapi untuk li'an saya tidak berani. Kalau tidak berzina, mesti dia berani. Maka akan dihukum dengan hukum rajam. Sehingga kapan terjadi li'an? Hina ma yarmir rajul zawjahu bizzina wa takdzibuhu. Kalau sang suami menuduh bersikeras dengan yakin bahwa istrinya berzina, dan istrinya pun menolak dengan mantap, saya tidak berzina dan saya siap untuk bersumpah dengan nama Allah, maka akan terjadi li'an dengan konsekuensi-konsekuensi tadi. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadis Idza tamma al-li'an intafa al-walad al-mula'in 'ala nafsihi min abih. Faedah kedua, jika li'an sudah terjadi, maka anak tidak dinasabkan kepada bapaknya. Karena bapaknya tidak mengakui dan menyatakan itu adalah hasil zina. Wa sara mansuban ila ummihi faqat. Maka sara mansuban, jadilah si anak tadi dinasabkannya hanya kepada ibunya saja. Bin fulanah. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis asy-syarif al-furqah al-mu'abbadah ad-da'imah bainal mutala'inain. Kita mendapatkan pula faedah dari hadis ini bahwa antara dua orang suami istri yang melakukan li'an, maka dia otomatis furqah mu'abbadah ad-da'imah, terpisah selama-lamanya, terus-menerus dan tidak bisa balik kembali, enggak bisa rujuk kembali. Fala tahillu lahu ba'da tamamil li'an, maka tidak halal lagi suami bagi istrinya, istri bagi suaminya setelah terjadi li'an. Tidak halal lagi antara keduanya bihalin minal ahwal, dengan cara apapun. Kalau sudah terjadi li'an, tidak akan bisa rujuk, enggak akan bisa kembali bihalin minal ahwal, dengan keadaan apapun. Yang keempat, idza tahaqqaqa zawj anna al-walad min ghairihi fayajib alayhi nafyu wal li'an alayhi in kadzabathu. Faedah yang keempat, kalau sang suami benar-benar melihat pada istrinya bahwa anak yang dikandungnya bukan dari dia, maka harus dia berlepas diri. Ini pelajaran juga. Walaupun itu adalah sesuatu yang terjadi pada sahabat, dan sahabat tadi menyatakan aku tidak mengakuinya dan aku bersumpah dan seterusnya dan seterusnya, Rasulullah SAW mengajarkan li'an yang Allah turunkan kepadanya dalam Al-Quran. Artinya bahwa mengingkari yang ternyata memang bukan anaknya itu sesuatu yang ditakrir oleh Rasulullah SAW. Paham maksudnya? Berarti apa yang kita ambil dari ini? Faedah apa? Faedah, jangan diam. Kamu pergi safar Saudi, jadi TKI 8 bulan. Pulang istrinya hamil 4 bulan. Bagaimana? Udahlah diam-diam aja lah. Ada yang begitu. Saya dengar kisah beberapa orang, demikian keadaannya, daripada ribut dan segala macam, biar aja lah. Ini justru salah. Kenapa? Konsekuensinya mengerikan. Anak itu bukan anakmu. Nasabnya bukan nasabmu. Tidak berhak untuk menerima warisanmu. Akan rusak semua nantinya kalau kamu diam. Kalau sang suami dipulang dari kerja dalam keadaan istri hamil, dibiarin saja daripada ribut katanya. Kemudian lahirlah anak. Dikatakan oleh orang-orang, oh ini anaknya Bapak Fulan. Padahal anaknya Alan yang berzina dengan istrinya. Satu kesalahan. Padahal kesalahan ini kesalahan besar. Man nasaba ila ghairi nasabi faqad kafar. Barang siapa? Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, maka dia telah kafir. Berarti keras sekali masalah nasab. Itu satu konsekuensinya kalau diam. Akhirnya anaknya akan dinasabkan kepada dia, padahal bukan anak dia. Dan dia tahu. Masyarakat tidak tahu. Yang tahu siapa? Dia sendiri. Saya merasa 8 bulan gak pernah menyentuh istri saya, tiba-tiba hamil 4 bulan. 4 bulan yang lalu dia jima sama siapa? Wanda ini seperti Siti Maryam yang hamil tanpa bapak. Begitu. La haula wa la quwata illa billah. Betapa hebatnya kamu seperti Maryam. Itu adalah mukjizat yang diberikan kepada orang istimewa. Maryam binti Imran alaihissalam. Adapun sekarang, kalau terjadi, maka harus sang suami berlepas diri. Aku berlepas diri dari anak ini. Dan diumumkan. Yaitu dengan dilaporkan kepada penguasa, atau laporkan ke pengadilan, bahwa ini bukan anak saya. Sehingga diputuskan nantinya, anak tadi tidak bin Fulan tadi, tidak juga bin Alam. Bin Fulan, karena Fulan tidak merasa membuahi istrinya sama sekali di masa-masa itu, dinasabkan kepada Alan tanpa nikah tidak bisa. Secara syar'i harus dengan nikah, maka dinasabkan kepada ibunya. Berarti apa faedah keempat? Idza tahaqqaqa zauj annal walad min ghairihi. Kalau suami betul-betul tahu, yakin, ini anak yang dikandung istri saya bukan dari saya, maka wajib baginya. Alaihi nafyuh. Wajib mengingkarinya dan wajib dia menolak. Kalau istrinya juga membantah, kadzabathu, mendustakan dia, maka li'an. Tidak ada cara lain. Li'alla yalhaquhu nasabuh. Agar nasabnya jangan dinasabkan kepada dia. Fayufdi ila umurin munkarah. Yang akan membawa kepada perkara-perkara yang munkar. Haitu yastahillu minal irs. Di antaranya kemunkarnya sudah kita sebutkan satu tadi. Yaitu menasabkan tidak pada bapaknya, itu sudah kufur. Yang kedua, yastahillu minal irs. Akhirnya menghalalkan warisan. Ya. Menghalalkan warisan. Anak itu bukan dari bapak ini. Apakah kalau bapaknya meninggal atau si Alan ini meninggal, apakah anak itu dapat warisan? Saya contohkan. Ini seorang wanita. Punya suami. Namanya Alan. Kemudian meninggal. Punya suami lagi namanya Fulan. Fulan dengan Alan. Sebab tidak mungkin dua-duanya bareng-bareng kan, kecuali zina. Nah, mungkin seorang wanita punya dua suami bersama-sama dalam satu waktu, kecuali zina salah satunya. Nggak mungkin, nggak ada poliandri, itu nggak ada dalam Islam. Sehingga kalau ini sudah meninggal, yang Alan kemudian dia menikah lagi dengan Fulan. Yang menikah dengan Alan punya anak satu. Menikah dengan Fulan punya anak satu. Aib. Kalau si Fulan ini meninggal, warisannya kemana? Apakah ini dapat atau tidak dapat? Hah? Tidak. Karena dia bin Alan, bukan bin Fulan. Maka yang dapat adalah yang semua bin Fulan. Apakah dari istri yang ini, dari istri yang lain, atau dari istri yang lain, semua yang bin Fulan akan dapat warisan dari Fulan ini. Ini tidak dapat. Tetapi pada kasus li'an tadi karena zina, maka si anak ini entah bapaknya siapa, dinasabkannya kepada Fulan. Akhirnya ikut dapat warisan. Fahadu zalim. Ini kezaliman. Berarti menghalalkan yang bukan haknya. Ini perkara berikutnya lagi. Kemunkaran. Walau hukum nasab sudah dibahas. Walikhtilat bil maharim. Yang akhirnya bercampur dengan orang-orang yang mahram. Dengan yang bukan mahram tidak jelas. Karena ini sesungguhnya bukan anaknya Fulan. Anaknya Alan. Apakah dengan saudaranya Fulan, kakak perempuannya, adik perempuannya, mahram atau tidak mahram? Mahramnya dengan adik perempuannya Alan, kan begitu. Kakak perempuan bapaknya, adik perempuan bapaknya itu kan bibi. Mahram atau bukan mahram? Mahram. Tapi kalau ternyata bukan anaknya, mahram atau bukan mahram? Bukan mahram. Ini bahaya yang berikutnya, bahaya yang ketiga. Sehingga disebutkan di sini umurun munkarah, konsekuensinya akan terjadi perkara-perkara munkar, tercampurnya mahram dengan bukan mahram. Wa huwa ajnabiyun anhum, padahal orang ini, anak zina ini adalah ajnabi, orang asing. Orang asing, binnya aja bukan bin ini harusnya. Bin siapa tahu? Ibn Zani. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini pelajaran yang keempat bagi para suami. Kalau dia yakin bahwa yang dikandung istrinya bukan dari dia, yakin itu bisa dengan tadi, dengan tidak disentuh sekian bulan, tiba-tiba hamil, maka dia yakin. Hanya dia yang yakin. Orang-orang lain tidak tahu. Hanya orang yang di kamar itu yang tahu. Saya tidak pernah menyentuh dia. Selama sekian bulan kok dia hamil. Sebagaimana banyak terjadi di masyarakat. Maka kalau dia yakin, harus dia berlepas diri dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak saya dan tidak nasabkan pada saya. Kalau sampai ke pengadilan dan kemudian diminta untuk sumpah, bersumpah. Kalau ternyata sang istri tidak mengakuinya dan bersumpah pula dengan nama Allah, maka terjadilah li'an dan terpisah suami istri tadi dan anaknya tidak dinasabkan kepada bapaknya, dinasabkan kepada ibunya. Ikhwan fillah azakumullah. Faedah yang kelima kita dapatkan pula dari hadis ini, al-ahsan fi riayatin nisa at-tawassut, yang terbaik dalam memelihara dan menjaga wanita itu adalah at-tawassut, yang paling adilnya, yang paling tengahnya. Fala yaktsuru ar-rajul min al-wasawis allati lam tubna 'ala al-qara'in. Maka seorang suami jangan berlebihan was-wasnya terhadap istrinya. Yang la tubna 'ala al-qara'in, yang tidak dibangun di atas qara'in. Tidak dibangun di atas qara'in. Qara'in itu qarinah, qarinah itu tanda-tanda. Enggak ada tanda-tanda, enggak ada bukti-bukti, curiga terus. Ini berlebihan. Kalau memang tidak ada bukti, kenapa? Kalau istrinya senyum-senyum terus, jangan dicurigai. Kamu alhamdulillah mendapatkan istri yang senyum kepadamu. Tapi ada yang sebaliknya. Ada apa senyum-senyum terus? Habis ketemu siapa kamu? Hah? Ketemu pacar lama kamu ya? Curiga. Dia dalam keadaan berseri-seri, curiga. Ini khawani bin na'azakumullah, berlebih-lebihan. Wala yahjubuha amma huwa muta'arifun wa ma'lufun bainan nas wal muhafidhina ma dama lam yara raibahu raibatan. Dan juga la yahjubuha, jangan menghalanginya untuk bertemu dengan orang-orang yang memang muta'arifun wa ma'lufun bainan nas wal muhafidhin, ini orang-orang yang memang kita kenal sebagai saudaranya, apakah kakaknya atau adiknya. Tapi kan laki-laki walaupun adiknya, laki-laki walaupun kakaknya, jangan, itu berlebih-lebihan. Kalau itu adalah saudaranya, mahramnya, kemudian ketemu, silakan. Jangan sampai karena berlebih-lebihan ketatnya sampai curiga terus, bahkan saudaranya, mahramnya enggak boleh ketemu karena laki-laki katanya. Ini berlebih-lebihan. Madama lam yara raibatan, selama tidak melihat raibah, sesuatu yang membuat dia ragu. Kalau melihat ini kok gelagatnya kok aneh, kakak tapi kok kayak pacarnya, mulai pantas kalau dia curiga, karena caranya memegang, caranya memeluk, ada sesuatu yang dia curigai. Baru, bukan karena masalah saudara, tetapi karena masalah sesuatu tadi. Sebaliknya, la yatrukha muhmalatan, jangan dibiarkan bebas. Jangan terlalu ketat sampai yang mahram tidak boleh ketemu, sampai curiga pada apapun tanpa ada alasan yang tepat. Jangan pula sebaliknya, dibebaskan. Tadhhab hina syaat, pergi kemana saja dia sukai. Tidak pernah tahu istrimu kemana, pergi kemana, nggak tahu. Sejak kapan? Udah 3 hari yang lalu. Ini keterlaluan. 3 hari yang lalu pergi, nggak tahu kemana suaminya. Suaminya nggak tahu kalau istrinya kemana. La haula wa la quwwata illa billah. Wa takallama man syaat, dibiarkan berbicara dengan siapapun. Ngobrol dengan fulan tetangganya laki-laki. Ngobrol dengan teman laki-lakinya. Oh ini teman lama saya, teman sekolah waktu SMA. Dibiarkan ngobrol bebas. Ini juga salah. Fahadha huwa tafriyut. Itulah yang dikatakan tafriyut. Mengentengkan atau menggampangkan, tidak menjaga istrinya. Wa ma'arraibah diyasah. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, bersama raibah diyasah, artinya bersama sesuatu yang membuat ragu atau membuat sesuatu yang jelek, akan ada diyasah nantinya. Akan ada sesuatu yang akan membawa aib, kotor diyasah. Khawani fidina azakumullah, berarti bagaimana menjaga istri? Tawassut, tengah-tengah. Dijaga. Jangan sampai pergaulannya terlalu bebas. Jangan boleh ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau terpaksa, bagaimana? Dari balik hijab. Maksudnya dari balik hijab, dari balik tirai atau dari balik pintu. Ada apa pak? Perlu apa? Ada tukang listrik datang misalnya. Begitu. Ini sunnah. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Tapi kalau kakaknya mau ketemu, adiknya mau ketemu, walaupun laki-laki, mahramnya silahkan. Nah, demikian pula apa yang disebutkan tadi, contoh-contohnya, bahwasannya yang tetap yang terbaik adalah wasatuha, yang tengah-tengahnya. Berlebih-lebihan tidak bagus, melampaui batas, berkurang-kurangan, membebaskan dia, itu juga bahaya. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.